7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 2 April 2016 dibacakan Ardiansyah dan Agus Agandi. Napi bakar LP Kuala Simpang dan mengakibatkan 3 orang terluka. Masa demo desak Gubernur Aceh copot Direktur RSIA. Din Minimi kini sibuk berkebun setelah turun gunung. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lux Mawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sidaralun, ruang besuk Lembaga Pemasyarakatan Kuala Simpang Aceh Tamiang dibakar warga binaan pada Jumat pagi. Pembakaran itu ekses puncak kemarahan mereka yang terpicu oleh ucapan tak senonoh pelaksana harian Kepala LP Kuala Simpang kepada seorang napi yang mendapat kunjungan istrinya. Dari Aceh Tamiang, M. Nasir melaporkan. Informasi yang dihimpun setelah sarapan pada Jumat pagi, para warga binaan berkumpul di lapangan tengah LP. Lalu mereka bergerak melancarkan unjuk rasa meminta PLH Kepala LP Tri Budi Haryoko dicopot dari jabatan karena arogan terhadap warga binaan. Mereka juga menggoyang-goyang pagar pembatas antar blok tahanan dengan ruang administrasi LP. Pintu tersebut nyaris rubuh. Setelah itu napi membakar ruang besuk keluarga dan kantor kepala pengamanan LP. Melihat aksi semakin memanas, polisi pun melepaskan 3 tembakan peringatan ke udara. Tak lama kemudian, api berhasil dipadamkan petugas pemadam. Dalam peristiwa itu, 3 penghuni LP yang selama ini dipercayakan menjaga pintu LP terluka. Mereka adalah Danu, Rizky, dan Ari. Ketiganya harus dirawat di RSU Aceh Tamiang. Sidaralun, massa yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan Anti Korupsi Aceh, Jumat kemarin berunjuk rasa ke RSIA dan Dinas Kesehatan Aceh. Masa mendesak Gubernur Aceh mencopot Direktur RSIA serta mengevaluasi manajemen rumah sakit itu. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Masa pengunjuk rasa dari komunitas anti korupsi yang ikut demo kemarin dari Sekolah Anti Korupsi serta Komunitas Anti Korupsi Aceh. Mereka mengawali aksi dengan berjalan kaki dari Taman Sari, Banda Aceh ke RSIA Aceh yang berjarak kurang lebih 1 km. Masa disambut aparat kepolisian yang telah berjaga di sana. Koordinator aksi, Yulindawati, mengatakan kedatangan mereka ke RSIA untuk mengingatkan direktur serta tim medis agar selalu mengedepankan kepekaan sosial serta hati nurani dalam setiap pelayanan kepada masyarakat tanpa memandang strata status sosial serta faktor lainnya. Setelah berorasi di RSIA, selanjutnya masa bergerak ke Dinkes Aceh. Menurut Yulindawati, kematian Suryani dan bayinya akibat buruknya pelayanan serta lambatnya penanganan di RSIA bukan yang pertama. Sebelumnya ada kasus bayi yang meninggal dunia akibat terlilit kabel inkubator dan kasus lainnya. Sidaralun, setelah menyerah 28 Desember 2015 lalu, kini kegiatan Nurdin Ismail alias Din Minimi disibukkan dengan berkebun di kebunnya sendiri di Gampung Ladang Baru, Kecamatan Julu, Aceh Timur. Di kebunnya itu, Din Minimi menanam tanaman rambutan, mangga, dan jenis tanaman lainnya. Dari Aceh Timur, Seni Henry melaporkan. Din Minimi mengaku selain berkebun, dirinya juga sering bersilaturahmi ke rumah anak yatim dan fakir miskin dalam wilayah Aceh Timur. Din Minimi juga turut memberikan bantuan ala kadarnya kepada mereka. Menurut Din Minimi, pasca turun gunung, ia telah bersilaturahmi ke setiap kampung di semua kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur. Di setiap kampung saat ini ada sekitar 3 hingga 10 kepala keluarga yang hidupnya sangat miskin dengan rumah yang tidak layak huni, bahkan tidak memiliki tanah sedikit pun. Din Minimi juga menyebutkan bahwa semua tuntutannya termasuk amnesti hingga saat ini masih dalam proses di pemerintah pusat Jakarta. Ia berharap pada pertengahan April ini semua tuntutan tersebut telah direalisasikan pemerintah pusat. Syedaralun, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan Mabes Polri akan memantau intensif keamanan di Aceh menjelang pelaksanaan Pilkada 2017. Hal itu dinyatakan Jenderal Polisi Badrodin Haiti setelah pemusnahan ladang ganja dalam rangka operasi bersinar Rencong 2016 Polda Aceh di kawasan pegunungan Gampung Lambada, Kecamatan Selimum, Aceh Besar, Jumat pagi. Dari Banda Aceh, Subur Dani melaporkan. Menurut Badrodin, mulai dari sekarang pihaknya telah mempersiapkan strategi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di Aceh menjelang dan saat pelaksanaan pilkada. Badrodin tidak menampik bahwa saat ini suasana politik di Aceh mulai terasa dan memanas. Menurutnya, suasana dimaksud akan terus meningkat pada pertengahan 2017 ini hingga pelaksanaan pilkada Aceh nantinya. Kapolri menambahkan, jika saat ini suasana politik di Aceh mulai memanas, itu adalah bagian dari dinamika politik. Namun demikian, pihaknya tetap memantau atau mengantisipasi semua kemungkinan dengan tugas rutin atau tugas pokok kepolisian di setiap daerah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syedaralun, Nenek Fatima Bulah, 64 tahun, janda asal Gampung Pante Panah, Kecamatan Pante Bidari, Aceh Timur, ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan di dalam kamar rumahnya pada Jumat pagi. Korban diduga tewas dibunuh oleh pelaku yang belum teridentifikasi. Dari Aceh Timur, Seni Henry melaporkan. Kapolsek Pante Bidari, Ibtu Zaini, mengatakan jasad Fatimah pertama kali ditemukan oleh Abu Bakar. Pada Jumat pagi, Abu Bakar mendatangi rumah korban. Karena saat dipanggil tidak ada sahutan dari dalam rumah, Abu Bakar langsung masuk ke dalam melalui pintu belakang yang telah terbuka. Ketika itu Abu Bakar sontak melihat barang di lemari korban berserakan, sementara Nek Fatimah ditemukan sudah tergeletak tidak bernyawa di dalam kamar. Korban tewas dengan kondisi leher terikat tali. Kejadian ini segera dilaporkan kepada polisi. Tidak lama kemudian, polisi yang tiba di lokasi melakukan olah TKP. Polsek Pante Bidari menduga Nek Fatimah menjadi korban tindak pidana pencurian dan pembunuhan. Namun Kapolsek belum bisa memastikan motif dan pelaku pembunuhan janda yang tinggal seorang diri tersebut. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Syedaralun tak terima ternaknya diamankan pihak Satpol PP Aceh Singkil, pria berinisial RAM dan anaknya PUT mendatangi markas Satpol PP Kamis kemarin. Bahkan keduanya ikut memukul Yutrimo, personel Satpol PP Singkil, yang sedang bertugas menjaga ternak yang telah diamankan. Dari Aceh Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Kepala Satpol PP Aceh Singkil Abdullah mengatakan, ketika itu Yutrimo bertugas menjaga hewan ternak yang telah ditangkap petugas pada siang hari karena berkeliaran di jalan protokol depan kantor bupati. Tiba-tiba datang Ram dan anaknya Put mengaku sebagai pemilik kambing yang ditangkap petugas Satpol PP. Mereka meminta ternak mereka segera dilepaskan sambil mengeluarkan kata-kata ancaman. Bahkan keduanya melayangkan pukulan ke muka Yutrimo. Beberapa pukulan yang mendarat telak di bagian kuping. Setelah kejadian tersebut, Yutrimo membuat pengaduan ke Polsek Singkil. Pemukulan terhadap personil Satpol PP itu membuat geram Wakil Bupati Aceh Singkil, Dul Mursid, yang memerintahkan agar kasus itu diselesaikan secara hukum. Syedaralun, tim opsional Satuan Reskrim Polres Luhut Semawe menangkap dua tersangka pengedar dan bandar sabu-sabu di dua lokasi terpisah. Kedua tersangka berinisial Zul, 28 tahun, asal Gerudong Pase, Aceh Utara, dan Mun, 37 tahun, pria asal Biren. Petugas turut menyita sekitar 2,4 kg sabu dari tangan tersangka. Dari Lhokseumawe, Saiful Bahri melaporkan. Kapolres Lhokseumawe AKBP Anang Triarsono menjelaskan penangkapan kedua tersangka berawal dari penyamaran anggota polisi sebagai pembeli sabu-sabu. Setelah disepakati transaksi sabu di Taman Riadah, Kota Lhokseumawe, tak lama kemudian tersangka Zul tiba di lokasi. Saat transaksi berlangsung, tersangka Zul langsung disergap. Dari tangannya turut disita 1 kg sabu-sabu. Zul mengaku sabu tersebut milik Mun asal Biren. Akhirnya polisi berhasil menangkap Mun setelah menjebak tersangka. Setelah penangkapan tersebut, polisi menggerebek rumah orang tua Mun di kawasan Banda Sakti, Lhokseumawe. Di rumah tersebut, polisi menemukan 2,3 kg sabu serta sejumlah barang bukti lainnya. Sabu-sabu tersebut diduga dipasok dari Malaysia. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 2 April 2016. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.